Radio Buku, mendengarkan buku membuka cakrawala. Live streaming dari situs radiobuku.com. Salam kami dari pojok Alun-Alun Kidul, Paten Wetan 3, Kraton, Yogyakarta. Di Amerika kita harus ada objektivitas dari sejarawan itu paling penting. Tapi yang saya belajar dari Richard adalah untuk mengutamakan detail yang agak aneh dan pengaruh dari individu di dalam sejarah. Dan betul-betul bagi dia, dia bisa buka satu pintu di dalam ruang sfer mangsa pikiran beliau dan bisa bicara kepada Robespierre atau Danton atau sudah tahu dengan tulang sendiri apakah ini benar atau tidak benar kalau saya tulis seperti ini. Seperti dia betul-betul nyemplung atau seperti di asal di dalam satu lingkup yang Prancis, tapi Prancis akhir 18 awal 19. History from below. Lantas ada semacam eureka moment bagi saya yang saya tulis dan saya mungkin bagikan nanti. Waktu saya ambil ujian terakhir di Oxford, saya tidak jelas apakah ini salah satu prestasi utama atau prestasi kedua. BA Honours Degree ada rankingnya, ada ranking first, second, third, dan second ada 2-1-2. Jadi saya antara second dan first. Jadi saya dihubungi Richard, yang college dia adalah Bayou, untuk siapkan diri untuk esok hari untuk menghadap dengan panitia. Ada panitia menguji, mungkin 12 orang. Jadi saya harus ulang lagi apa yang saya tulis, apakah yang akan ditanya, bisa dilatih sedikit. Dan pikiran Richard adalah bahwa dia lebih baik santai dulu, dia ajak saya minum bir di atas lorong ini. Dan tiba-tiba waktu kita sedang duduk dan ngobrol dan minum bir, Dennis tiba-tiba muncul ketua dari panitia penguji. Dan ketua dari panitia penguji adalah seorang sejarawan kolonial, imperial history, India, yang namanya Jack Gallagher. Rasa Jack Gallagher, seorang yang betul-betul hebat dalam bidang itu. Dan dia bilang kepada saya pun, sebabnya besok bisa ya membuat tembaga emas, tempur yang kodean kepada sesuatu yang betul-betul berprestasi, bisa memperoleh ranking utama, bisa membuat penyelidikan. Jadi cita-cita yang dihidangkan dalam penelitian apa? Dan saya bilang itu gampang dijawab sebab Richard adalah seorang yang betul-betul hebat. Saya akan mungkin ke Prancis, ambil satu wilayah, satu provinsi, satu kabupaten, satu kota, satu Lyon. Bagaimana dampak dari revolusi terhadap wilayah itu? Jadi dia revolusi dari pihak geografis yang agak jauh dari Paris. Dan dia bilang ini salah satu areal pengajian atau areal dari penelitian yang sangat padat dihuni oleh sejarawan sekarang. Tapi kalau kamu betul-betul niat untuk masih tetap membawa era dan zaman dari revolusi, mengapa tidak ambil revolusi di Jawa? Ya? Sebab Napoleon kirim salah satu marskal yang tidak Prancis, Daniels ke sini, dan dia terapkan satu sistem kepemerintahan yang sangat berbau dan sangat diinspirasikan oleh Prancis, revolusi Prancis. Ya? Dan dalam 4 tahun dia mendobrak sistem yang korup dari VOC, dari Anya, sangat terlalukan, dia membuat seri postback. Bagaimana? Mungkin ada naskah di Den Haag, atau Brussels, atau Paris. Pikir. Dan dengan pikiran demikian, tahun sesudahnya saya bisa memperoleh gelar, 75. Kawinan saya di Trinity, jadi lihat ke depan, masih ada sejarah ke depan. Tapi saya ambil itu Daniels untuk pertama. Saya sedang merenungkan bagaimana saya buat satu kajian mengenai dia. Orang yang brutal dan sangat kejam, tapi juga ada satu langkah yang betul-betul ada dampak. Katanya seorang perwira Belgia pada waktu itu, menurut orang Jawa yang berpendidikan, ada dua Napoleon di dunia. Ada satu Napoleon di Eropa, dan satu Napoleon di Jawa. Napoleon di Jawa adalah Marshal Daniels, dan bagi orang Jawa yang berpendidikan, Marshal Daniels lebih hebat daripada Napoleon di Eropa. Jadi itu waktu itu, ada dua Napoleon. Ini jalan dari Anyer sampai Panarukan di Megamendung. Ini kereta dari Gubernur Jenderal diangkut oleh satu kruk dari Kerbau sampai ke atas dan di Gunung Tola. Dibuat dari Payon, seorang seniman yang menjadi guru dari Raden Saleh. Dan ini dalam Kamelut Perang, ya, kita sering lupa bahwa Jawa adalah salah satu medan perang, pun di laut, pun di darat, di dalam Kamelut dari Revolutionary and Colonial Wars. Ini di Indramayu, Angkatan Laut Inggris sedang mendobrak dan mendestruksi itu Angkatan Laut Prancis sebelum mendarat di Cilincing. Jadi saya memperoleh satu beasiswa ke Cornell, dan ini Ithaca di Cornell. Ithaca dinamakan oleh seorang surveyor sesudah pasca perang saudara Civil War yang sangat gemar Odyssey. Jadi ada Ithaca, ada Utica, ada tempat-tempat dari Homer, ya. Dan satu tempat yang bagus di Finger Lakes di Upper State New York. Satu perpustakaan yang hebat sekali juga, Olin Library. Jadi saya punya satu anugerahan yang luar biasa untuk bisa di sana, di tengah-tengah arus yang paling kuat dari perkembangan dari Southeast Asian Studies dan program untuk Andalusia yang didirikan oleh George Kane. Ini adalah profesor guru saya di Cornell, Ben Anderson dan George Kane. Dan George Kane di sini tahun 1948 waktu dia masih wartawan, dan dia terlibat untuk memberi berita yang nyata mengenai bagaimana keadaan Republik waktu dikepung oleh agresi militer kedua Belanda. Dan sesudah kembali ke Amerika, dia menulis satu buku Nationalism and Revolution in Indonesia yang sangat penting. Dan didirikan juga dengan Ford Foundation Money dan uang dari Department of Defense, bisa mendirikan program studi mengenai Asia Tenggara dan Indonesia pada khususnya di Cornell. Tapi waktu saya menghadap dengan Ben sudah terkenal sekali, saya tidak usah membuat diskusi. Mereka bilang kepada saya, ya niat bom baik, ya, tapi itu bukan hakikat yang kita buat di sini. Apa maknanya yang kita inginkan adalah bahwa seperti Richard Cobb adalah identitas kedua dalam negara dan budaya dan sejarah Prancis, kita ingin formasi sejarawan yang punya identitas kedua, sebagaimana ambil Indonesia, belajar dulu bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Belanda, lantas kembali kepada kita dan bilang apa sebenarnya niatnya. Apakah tetap Daniels? Silakan. Tapi Daniels di dalam satu konteks lokal, bukan Daniels hanya dari pihak dari RC di Paris, atau di Brussels, atau di Den Haag. Jadi saya sedang asyik belajar bahasa Belanda, dan saya pergi ke Orin Library, dan saya ambil buku De Graaf, Geschiedenis van Indonesia, dari terbit 1949. Satu buku yang agak penting, ya, satu buku secara umum, tapi dengan banyak ada memakai sumber-sumber Indonesia juga, ya, menulis mengenai Empu Berada dan Trawulan dan Majapahit dan lain-lain. Saya dari A sampai Z pakai kamus untuk bisa belajar, bisa pakai bahasa Belanda. Dan waktu saya lihat bab mengenai Panjawa, tiba-tiba saya lihat ini sketsa dari Mayor de Sturz, ya, yang menjadi perwakilan atau ajudan menantu dari Panglima General de Kock, dan disuruh oleh de Kock mengawal dengan Captain Roots, orang yang pandai bahasa Jawa, dari Madawan sampai Batavia. Dan dia membuat sketsa ini waktu di Ponegoro, Laman Mart, sore masuk ke Natese, salah satu perkemahan yang dibuat oleh Belanda untuk menampung 600 anak buah beliau. Dan saya tergiur, siapa ini yang tidak bisa lihat muka, kelihatan lesu, kelihatan orang yang misterius, ada semacam kontak batin dengan orang ini. Dan saya ambil keputusan, mungkin saya akan ambil di Ponegoro daripada Diamonds, ya. Sebab ini juga di Ponegoro adalah salah satu korban dan salah satu pelopor dari globalisasi di Pulau Jawa ini. Dia orang yang cerdik, orang yang luas pikiran, walaupun tidak dididik secara formal, dia tidak bisa menulis huruf aksara Jawa yang bagus, tapi dia betul-betul pikir. Dan dia pernah bilang kepada Kier Mojo, saya kira ini tahun 1828, sedikit sebelum Kier Mojo menyerang kepada Belanda, kita di sini di Pulau Jawa tidak bisa hidup tanpa orang bule yang di sini, orang Belanda, tidak bisa sianakan kafir dari orang. Tapi kalau mereka di sini, mereka harus ada pilihan tiga. Pertama, bisa mengalih menjadi orang Islam, masuk Islam. Dan kalau begitu, kita ajak mereka ke daerah Jawa Tengah Selatan untuk menjadi pejabat administrasi atau perwira atau anggota dari angkatan kami. Atau mereka pulang ke negara sendiri, dan kalau begitu, mereka tetap saudara kami. Atau kalau kamu, mereka mau menetap di Pulau Jawa, mereka harus menetap di dua tempat di pasisir, di Batavia dan Semarang. Dan di Batavia dan Semarang, seperti di Shanghai dulu, kita akan membuat satu international settlement di mana mereka bisa bermukim. Tapi syarat adalah bahwa kalau mereka berdagang di sini, mereka harus bayar harga yang pasaran internasional untuk semua rempah, semua produksi dari Pulau Jawa. Dan mereka kalau sewa lahan, mereka harus bayar untuk harga pasaran juga. Jadi itu bukan satu sistem kolonial, tapi satu sistem persaudaraan dan satu sistem untuk ya silaturahmi di dalam perdagangan. Ya. Jadi menarik bagi saya. Saya mulai belajar, lebih banyak belajar, lebih banyak menarik. Ya. Ini di Tegal Rejo, sedang kirim dua rekan ke Nusa Kambangan untuk cari bunga wijar kesumo. Ini Labuan di Parangtritis, di mana di Ponegoro mendapat wangsit mengenai kehancuran dari Pulau Jawa dari Sunan Kalijogo. Ini perang pertama di Tegal Rejo, waktu Belanda mau merebut kediaman dan di Ponegoro menyingkir ke Selarong. Ini salah satu naskah yang saya dapat di naskah militer de Kock. Ini piagam dan surat di Ponegoro dengan cap di Ponegoro di tengah-tengah. Orang Belanda bilang, mengapa cap di tengah-tengah itu agak aneh. Dia bilang, tidak bagi saya, sebab bagi saya haraman Mekah dan Medina adalah di pusaran dunia. Ya. Jadi saya menaruh cap untuk menghormat sang rasul. Ini untuk Rasul Sentono, Jimat, juru kunci di Kota Gede yang diangkat menjadi bupati, yang di kanan dalam bahasa Moko, tapi pakai huruf pegon. Jadi ini mencerminkan satu kalangan santri, satu surat kepada Colonel Clarence dan Mayor Huskins mengenai perdamaian waktu 15 Februari tahun 1830. Ini Hindia Belanda sebagai Gulag, archipelago yang banyak diasingkan. Sebenarnya Diponegoro adalah salah satu contoh dari nobility of failure. Ya. Dalam kebudayaan Jepang, ada orang yang seperti Hirohito waktu berpidato 15 Agustus kepada bangsa Jepang. Sesudah bom kedua di atas Nagasaki, pertama di Hiroshima, dan Amerika bilang tidak akan terus menerus bom, mereka hanya punya dua bom. Ya. Tapi ya, dua bom sudah dipakai sampai hancur. Dan dia bilang kepada bangsa, kita harus bisa makan garam. Kita harus endure the unendurable. Ya. Kita harus bisa mempertahankan yang sebenarnya tidak bisa dipikul. Ya. Jadi, begitulah. Dan saya kira untuk Diponegoro sendiri, sebab nasib dari Diponegoro memang sangat buruk. Dia meninggal di dalam dua kamar yang panas dan terpencil di Benteng Rotterdam, hampir dalam situasi miskin. Tapi semua keluarga juga disingkirkan. Itu seperti G30S dari abad 19 dan zaman Hindia Belanda. Semua yang punya nama di Diponegoro atau dibuntuti atau diasingkan atau dibunuh. Ya. Jadi kalau masih di Pulau Jawa itu seperti trauma bagi Belanda. Ya. Jadi ini satu nasib sial, bukan sial untuk diri sendiri tapi sial untuk semua Wongso di Diponegoro. Dan besok, pertama kali sejak 187 tahun, ada pulang kampung dari 60 keluarga di Diponegoro, dari Gunung Progo, Banyumas, Batavia, Jakarta, dan Surabaya ke Tegalrejo. Besok. Ini di Diponegoro di Benteng Rotterdam. Dia seorang yang betul-betul punya kapasitas, kreativitas yang sangat tidak bisa di terus menerus mengalirkan. Kalau saya tinggal di Tangerang, semakanya ada tsunami di Jakarta dan saya hilang semua, saya akan kewalahan. Tapi di Diponegoro hilang tiga kali. Pertama kali umur 7 tahun, dia mengungsi di Mupu Anak oleh Ratu Ageng dari Keraton. Waktu dia 39 tahun, dia harus mengungsi dari Tegalrejo dan menjadi Ratu Adil, Pangeran Sultan dari Cokro. Dan 28 Maret, dia menjadi tahanan politik negara untuk 25 tahun. Tapi terus menerus mengalir kapasitas kreativitas. Dia menulis biografi sendiri, biografi autobiografi pertama dalam kesusastraan Indonesia di Benteng Rotterdam, di Manado, dan juga banyak tulisan mengenai tasawuf dan hadis dan Quran dan daerah di Benteng Rotterdam. Jadi orang yang flight from the physical to the spiritual, ya? Dia orang yang hidup, terus menerus hidup, bukan orang yang kita lihat seperti membara, ya? Orang tidak ya, biasa. Dan saya kira ini contoh dari Diponegoro menarik sebab kita bisa refleksi bahwa pemimpin tidak lahir, tapi di asal. Dan dia asal di dalam satu konteks budaya Jawa yang asli di Tegalrejo, di bawah naungan dari Eyang Buyutnya. Lantas di Amerika, saya punya Eureka moment kedua. Saya ke New Orleans, hitchhike ke New Orleans untuk Mardi Gras. Tahun 70, New Orleans masih polos, masih amaraduk, tapi masih berbau ya warisan Prancis. Dan saya ambil Mississippi Paddle Steamer dan bolak-balik ke Mississippi. Dan waktu di Mississippi, saya lihat ada semacam pelabuhan khusus untuk Chacataloid. Jadi saya pikir saya akan ambil kapal laut Chacataloid. Sudah lama di kepustakaan, sudah lama di akademi, saya akan ke laut lepas. Dan bagaimana di laut lepas? Ini menjadi seperti taman mini Indonesia. Ada nahkoda dari Minangkabau, ada first officer dari Ambon, ada kepala mesin dari Jawa Tengah, ada banyak orang Batak. Saya makan dengan Bintaro di midshipmen di mess mereka, dan tidak bisa menghindar, ya, ada laut lepas dan ada kapal untuk 3 bulan, dan jadi tidak ada ampun, setiap hari harus pakai bahasa Indonesia. Jadi ini salah satu cara untuk seperti nampak tidak satu lelono yang sangat bagus bagi bahasa. Saya pikir saya akan seperti orang Hindia Belanda pejabat akan tiba di di Tanjung Priok atau di Pasar Ikan. Ini yang saya idamkan dalam imajinasi saya. Tapi ternyata tidak. Saya di sini, di Musi, di tengah-tengah kali Musi. Kita dikirim ke Musi untuk ambil karet dari Teluk Betung dan Palembang. Dan di tengah kali Musi, usus buntung saya pecah. Sebab terlalu banyak makan, saya mengajar bahasa Perancis di untuk opsi kedua. Dan dia bilang, waktu kita tiba di Teluk Betung, saya akan memberi satu jamu makanan besar. Dan kita tidak banyak dokter, kita punya mestri yang di parachute ke Irian Barat. Dan dia bilang, gampang, terlalu banyak makan. Saya beri laxative, ya. Tapi tiba-tiba itu usus untuk pecah. Saya diambil dengan perahu kecil ke pelabuhan dan ada pergi ke rumah sakit Caritas. Ada satu dokter dan 200 pasien. Dan dia punya masalah jantung, jadi dia tidak masuk setiap hari. Jadi, jadi bagaimana lolosnya? Dan saya punya teman yang betul-betul baik, dia tunggu untuk saya di Tanjung Priok. Sang Ratu Langi muncul di Tanjung Priok, tapi Peter Carey tidak muncul. Jadi dia tanya, di mana Peter? Oh ya, kita tinggal Peter di tengah-tengah Palembang, sebab ya, dia punya masalah. Jadi dia terbang ke sana dengan orang sendiri. Dia datang melihat saya, menyaksikan. Muka saya menjadi lebih hijau setiap hari, sebab itu banyak infeksi. Dan dia dengan betul-betul ya kuat dan tidak mau mendengar tidak dari kutusan Inggris, dia tekan mereka untuk kirim satu pesawat Royal Air Force ke Palembang. Jadi saya diloloskan dengan pesawat ini. Bristol Freighter, sudah lama tidak dipakai. Ya. Dan saya tahu bahwa saya akan hidup waktu saya ya, bisa take off dari Palembang dan saya lihat flame trees yang sedang disini. Dan saya ke rumah hantu sekarang, tapi dulu itu rumah sakit area Angkatan Udara di Canggih. Dan di sana mereka bilang, tuan, kamu akan jalan ke ujung pendopo untuk makan sarapan. Dan saya bilang, saya sudah 3 bulan tidak jalan, bagaimana saya harus jalan. Dan dioperasi lagi. Lantas, ya, bisa ada satu hidup kedua, ya. Jadi saya merasa bahwa hidup kedua adalah satu keanugerahan. Saya hampir meninggal. Indonesia begitu mysterious, rumit, bahwa langkah pertama saya di sini, langkah hampir fatal, ya. Tapi bisa bangkit lagi. Dan saya bangkit lagi dan tinggal di areal dari Tanah Abang 1, di Espetojo, di muka pabrik Espetojo, di Tanah Abang 1. Pada waktu itu, paman dari istri saya adalah panglima dari Cakra Wirawa. Dan dia di penjara pada waktu itu, Ali Ibrahim. Jadi saya tinggal di rumah dia, di muka pabrik Espetojo, dan setiap hari saya pergi ke Harmony, ambil oplet ke sini, ke gedung RC. Dan gedung RC menjadi salah satu tempat perjuangan saya dengan kearsipan. Satu gedung yang penuh sejarah, penuh hantu, dan penuh air. Sering banjir, jadi sering ke RC harus pakai gumboots. Sebab saya ada bersila di atas kursi, sebab semua ruang baca adalah penuh air. Dan saya punya satu teman di sana yang pernah kerja sebagai pejabat di bawah Belanda dan dia tahu semua arsip. Jadi saya hanya tulis, tidak ada klapper, tidak ada indeks. Saya hanya tulis nomor dari klapper dari sistem Algemene Algemene Sekretari dulu. Lantas juga di Pusnas, ini biografi di Ponegoro, autobiografi. Ditulis dalam bahasa Tegon, saya tidak bisa bahasa Tegon, saya bisa bahasa Jawa. Dan ini kopi pertama yang dibuat dari naskah yang punya keluarga yang sekarang sudah tidak ada lagi di Makassar dan disusun oleh Belanda. Dibuat satu projek oleh Belanda untuk bisa pengetahuan bagaimana sfera dan nuansa seorang Islam yang saleh. Mereka mau membuat satu terjemahan dalam bahasa Belanda. Dan saya menurunkan juga konteks sejarah, Raffles, Daniels, Bandanera, waktu diambil oleh Inggris. Satu masyarakat bunglon, ya, bagaimana ada globalisasi, juga ada globalisasi dalam. Saya punya teman baik, Clemens von Klemperer, yang menjadi salah satu sejarawan dari Widerstands, jadi di bawah tanah resistensi kepada Hitler. Dan dia bilang, saya lahir dan dibesarkan di Vienna. Dan di Vienna waktu itu, tahun 30-an, dari bawah sampai atas, itu satu masyarakat yang pecah belah. Kalau kita ke potong rambut, atau pro-Nazi, atau anti-Nazi. Dan sama di Jogja pada waktu itu. Pro-Belanda, pro-Inggris, atau anti. Dan kita bisa lihat dari rambut, pakaian, pun dari teh. Kalau minum teh, teh biasa, tidak pakai susu, itu pro-Jawa. Teh pakai susu, pro Belanda, ya. Jadi kita bisa tahu dari makanan, dari gerak semua, ya. Bukan hanya dari lahir ya saja. Ini Ponegoro. Seperti Khrushchev di PBB sedang ambil slot di sini. Tapi juga saya pikir salah satu tanda seorang sejarawan betul-betul sudah arrived adalah bahwa sumpamanya di Ponegoro di dalam babat membuat satu joke, ya? Seperti Daniels datang ke Jogja. Mapan kata bicoro hingga nora dadio. Banyak yang ngobrol, ya, banyak negosiasi yang tidak ada ujung. Atau dia sedang merenungkan bagaimana dia pilih calon istri untuk Kiai Mojo. Kalau sebagai seorang sejarawan, kita bisa membaca yang ditulis abad 18 atau awal 19 dan bisa tahu sfera dan nuansa dan bisa juga mengerti a joke which was made in the 18th century. That means you've arrived as a historian, okay? So that's a surefire test. If you're reading into manuscripts and you get to a stage where you can begin to understand the humor and the selera dari yang menulis, artinya bahwa sudah bisa menyentuh sedikit hakikat dari orang yang menjadi sejarawan pada waktu itu atau penulis. Jadi ini pengaruh dari globalisasi lain dari Turki Usmani sangat menentukan. Dan Turki Usmani juga dipengaruhi oleh Asia Tenggara sebab begitu banyak surat dari Sultan Kelantan, Sultan Riau, Sultan dari Kedah kepada Sultan Usmani bahwa Abdulhamid kedua ambil satu kebijakan politik luar negeri pan-Islamism. Jadi dia kirim dukungan kepada Aceh dan lain-lain. Ini yang kita sudah lihat, ini residenan. Ini dua gambar yang saya akan selesaikan dengan dua gambar ini. Ini Pinaman yang penangkapan di Ponegoro di Magelang. Ada Triwarna di atas, ada Ponegoro satu tangga di bawah Dekok. Dekok seperti seorang bapak yang peduli kirim anak nakal di luar pulau sebab ya lebih baik untuk semua orang bahwa dia disingkirkan. Tidak ada mercy, tidak ada tidak ada pemerintian sama sekali. Pinaman orang pelukis Belanda yang tidak pernah ke tanah air sini. Dan dia menjadi guru dari Raden Saleh. Dan ini Raden Saleh gambar yang sama, tapi betul-betul lain sekali. Semua langkah seperti tekok, seperti kepala dari resinan dan kuda, seperti roots, dari postures sini, bulk di belakang resinan. Punya kepala terlalu besar, semua Belanda, semua Jawa, kepala yang normal. Jadi ini artinya bahwa putus sadar. Di atas, sama sekali tidak ada triwarna, itu dilupakan. Kalau di sini, di kutir, ada cambuk, tapi cambuk patah. Di sini untuk tidak bisa lihat, tapi kuda punya tali untuk setiap kuda. Yang dibuat dari sutra. Jadi yang Saleh bilang, ya memang ini satu kekalahan, tapi juga lihatlah, ini satu pagi benar yang baru, fajar baru. Bukan fajar untuk India Belanda, tapi fajar untuk kami pribumi di Indonesia yang mungkin nanti akan berada di atas serban dari Diponegoro, merah putih. Di sini, tiga raja ini dibuat oleh Saleh sendiri, menunduk, sujud. Orang saintifik atau orang ilmuwan dari abad 19 sedang melihat Middle Distance, apa artinya. Dan ini juga Saleh. Jadi dia triptik ini Saleh sendiri, dan di sini Barjuma dan lain-lain akan seperti neutron explosion. Sesudah ini akan ziarah ke Jawa Timur, Babat Tanah Baru, dan Bedol Desa membuat satu kebijakan baru dalam sejarah ini di Ponegoro. Masih nampak ini kapal laut yang membawa dia seperti Radha de Medus ke dari Batavia sampai Makassar. Dia betul-betul orang hebat ya. Waktu ibu tulis surat pada dia tahun 1849 dari Semarang, apakah saya bisa bergabung. Dia tidak, dia bilang 6 minggu di salah satu kapal laut, setiap hari ada orang meninggal, tapi kamu bisa ambil kapal uap dari Surabaya ke Makassar. Dia bukan orang picik, orang yang moving with the times. Dia dan pada akhirnya, ini slide terakhir, ini Prince Hendrik de Nederlanden, anak sulung dari Raja Belanda, William II. Dan dia membuat satu ziarah keliling dengan kapal laut, kapal perang Belanda, dan ke Makassar. Dia masih lebih muda daripada kalian, 16 tahun pada waktu itu. Tapi dia membuat salah satu, ini kuasa ramalan, tapi Belanda juga membuat ramalan, dan ini membuat ramalan. Dia bilang kepada ayah, hari ini bapak yang tercinta yang terbagus di dunia, saya sowan kepada tahanan kami di Benteng Rotterdam, di Ponegoro. Memang dia seorang pemberontak kepada kedaulatan kami, tapi saya masih merasa bahwa cara di mana dia ditangkap di Magelang adalah salah satu cacaan kepada pamor dari kita orang Belanda. Saya yakin bahwa dari saat ini, dan saya bisa menyaksikan dengan tindak dari Imam Bonjol yang meminta dibakar hidup di dalam benteng di Bonjol daripada negosiasi dengan Belanda, bahwa tidak ada seorang pejabat atau petinggi di Pulau Jawa ini yang akan percaya lagi kepada kami orang Belanda. Ya? Dan akan datang satu saat, saya tidak tahu kapan, tapi akan datang satu saat di mana kita akan ada perang besar dari Kain di sini, agresi militer kedua. Dan dalam perang besar itu, tidak akan ada middle way, tidak akan ada, bisa ada negosiasi. Atau kita menang total, atau orang pribumi akan menang total. Jadi dia bisa menyentuhkan di dalam sejarah, ya kita punya naskah, kita punya orang, tapi juga ada semacam karma, seperti Einstein bilang, Tuhan tidak memain judi dengan dunia. So, di dalam dunia ini, semua sangat tepat, sangat tajam. Tidak ada kebetulan. Dan pandangan ini, seperti orang Perancis bilang, quelquefois la vérité saute la bouche des enfants. Kadang-kadang kebenaran muncul dari mulut anak. Inilah. Terima kasih. Atas. Radio Buku, mendengarkan buku, membuka cakrawala. Live streaming dari situs radiobuku.com. Salam kami dari pojok Alun-Alun Kidul, Paten Wetan 3, Kraton, Yogyakarta.